Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan juga majelis yang semoga mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ke 14 atau 15 nih, 14 dari pelajaran kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Kita sudah masuk pada pembahasan Al-Irab wal Bina, demikian juga pada halaman yang ke-13 kita sudah menyelesaikan membaca dan merenungi serta memahami 9 macam isim, kedudukan marfu, mansub dan majrur beserta dengan tanda masing-masingnya. Kita sudah membaca pada halaman yang ke-13 9 macam isim ketika marfu, majrur, mansub dan juga tanda masing-masingnya. Kemudian tugas yang kita sampaikan pada malam Ahad kemarin untuk mengetahui isim atau fi'il itu adalah dengan mengetahui, melihat apa makna atau artinya. Jadi masih ada yang itu fi'il tapi di i'rab dengan i'rab isim, nah, karena enggak mengetahui apa artinya. Tapi jangan khawatir, semua yang kemarin mengerjakan saya nilai semuanya 100 kurang. 100 kurang. Kan enak loh. Jadi kalau antum nanti lihat wah betul semua ya 100 kurang 0 kan 100. Tinggal nanti salahnya berapa antum kurangi sendiri. Tapi intinya dapat 100 semua. Dapat 100 semua cuman kurang. Nah, kurangnya berapa nanti mungkin pada malam apa? Malam Jumat mungkin kita periksa sama-sama pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Khusus kemarin yang kita sampaikan adalah isim-isimnya saja. Karena kita memang baru belajar isim, i'rabnya apa, demikian juga tanda i'rabnya. Adapun malam ini kita akan menyelesaikan tamrin latihan yang disampaikan oleh muallif pada halaman ke-14. Pada halaman yang ke-14. Udhkur al-marfu'a wal-mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Sebutkanlah mana dari isim-isim di bawah ini, mana yang marfu', mana pula yang mansub dan mana pula yang majrur dan juga tanda-tanda masing-masingnya. Kalau dia marfu', tandanya apa marfu'? Kalau dia mansub, tanda mansubnya apa? Kalau majrur, tanda majrurnya apa? Ada yang ingat sudah sampai mana kemarin? Sampai angfusahum. Angfusahum. Yang lainnya PR. Nah, yang lainnya kemarin kita sampaikan untuk apa? Dikerjakan di rumah. Nah, berarti sudah mengerjakan ya, yang sudah mengerjakan semua kecuali yang belum. Nah, setelah angfusahum berikutnya adalah tijarotuhum. Tijarotuhum menampaknya yang mengumpulkan dengan buku catatannya di sini. Nah, PR-nya ini siapa nih? Nah, Pak Purnomo kelas 1 bahasa Arab sekolah DA. Ini loh tulisannya. Saya enggak bikin-bikin. Nama Purnomo kelas 1 pelajaran bahasa Arab sekolah DHA. istilahnya permebelan. Nah, ini punya Abu Ahmad yang satunya. Mau diambil? Atau sudah hafal? Ya, karena ada PR-nya. Khususnya jalannya kertas ya. Taib tijarot tijarotuhum. Pertama kali ini isim apa dari 9 macam isim kecuali humnya itu ya, humnya adalah domir. Berarti tijarotu adalah jamak apa? Bisa dikatakan jamak taksir. Jamak taksir. Perdagangan-perdagangan mereka. Ya, adapun orangnya adalah at-tajiru. Walaupun di masa-masa sekarang mengalami sedikit perubahan penggunaan. Kalau orangnya kaya dikatakan orangnya tajir. Padahal bukan pedagang, tapi orangnya tajir karena banyak uangnya, banyak mobilnya, dikatakan orangnya tajir. Grup jual beli tajir sejak 2015. Nah. Berarti tijarotu di sini apa i'rabnya? Tijarotun. I'rabnya adalah marfu'un. Tijarotun. Tanda marfu'nya apa? Dhamma. Berikutnya ainaini, dua mata. Bentar. Belum ditanya udah jawab. Ini isim apa? Musanna. Isim musanna. Ainaini langsung mansub. Ini isim musanna, ya kan? Apa i'rabnya? Mansub. Benar. Bisa juga apa? Majrur, tergantung nanti amilnya. Tergantung amilnya. Jadi ainaini itu adalah isim musanna, bisa mansub, bisa majrur. Adapun tandanya sama, yaitu apa? Al-ya'u. Al-ya'u. Ainaini. Kalau marfu jadinya gimana? Ainani. Mufradnya ainun, musannanya ainani, dua mata. Tanda marfu-nya adalah al-alif. Berikutnya bil huda. Bil huda isim apa ini al huda? Isim maksur. Isim maksur karena ada huruf jer, ba, berarti i'rabnya adalah majrur. Nah, sekarang tinggal tanda majrurnya apa? Kasroh mukoddaroh. Kasroh mukoddaroh. Jadi, pada isim maksur semuanya mukoddaroh. Marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah, majrurnya juga kasrah muqaddarah. Lil kafirina, al kafirina isim apa? Jamak mudzakkar salim. Apa i'rabnya? Majrur. Tanda majrurnya alya. Jelas kalau ini majrur karena ada huruf jar lam. Kalau tadi aina ini tidak bisa kita tentukan majrur atau mansub karena tidak ada amilnya. Kalau ini ada amilnya, amil majrur yaitu huruf jar lam, sehingga kita bisa menentukan al kafirin adalah majrur, tanda majrurnya adalah al ya'u. Berikutnya jannatani, Apa artinya jannatani? Dua taman, dua surga. Ini termasuk isim apa? Isim musanna. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfunya? Al-alif. Kalau dia mansub apa tandanya? Al-ya. Jannataini, ya kan? Kalau majrur? Jannataini. Sama juga al-ya. Wal-hijaratu. Wal-hijaratu. Itu apa al-hijarah? Bebatuan. Ini kan bebatuan kan? Al-hijarah. Isim apa ini? Mufrad apa jamak taksir? Pak Ismail? Hah? Jamak taksir al-hijaratu. Jadi anak bertanya bukan ngetes ya, Ustaz. Betul-betul tanya. Dikirain ngetes. Al-hijarah itu jamak taksir. Apa i'rabnya situ? Marfu. Tanda marfu'nya dhamma. Antum lihat pada bagan, kalau masih ragu, jamak taksir, ya kan? Marfu, tanda marfu'nya dhamma. O auladun. Adapun mansub menjadi apa? Al hijarota. Itu apa? Tanda mansubnya fathah. Kalau majrur bil hijaroti, apa tanda majrurnya? Kasroh. Berarti jamak taksir ini marfu mansub majrur sama dengan apa? Isim mufrad. Isim mufrad itu kalau marfu'nya dhamma, mansub fathah, majrur kasra. Berikutnya Abu Thalibin. Abu Thalibin. Abu ini termasuk isim apa? Al asmaul khamsah. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu'nya al-wawu. Al-wawu. Al-wawu. Bukan au-wawu. Al-wawu. Al-wawu. Kalau kita bikin mansub menjadi apa? Aba Thalibin. Apa tanda mansubnya kalau Aba Thalibin? Fathah. Kalau kita bikin majrur menjadi apa? Abi Thalibin. Apa tanda majrurnya? Kasroh. Ya. Ya enggak? Yang lagu lihat bagan. Abi Thalibin, Mas Nanang. Majrur, apa tanda majrurnya? Sama dengan abika itu. Abika. Apa tanda majrurnya, Mas Atta? Kasroh. Nah, ini. Abuka. Abaka. Abika. Pen gede. Abika. Di situ kafnya ini diganti apa di situ? Thalibin. Thalibin. Sehingga tanda marfu'nya wawu ini. Kafnya di sini diganti menjadi a aba Thalibin. Berarti di sini tanda mansubnya apa? Al-alif. Kemudian Abi Thalibin. Yang tadinya Abika menjadi Abi Thalibin. Ini kalau majrur. Abi Thalibin. Berarti tanda majrurnya apa? Al-ya'u. Kenapa? Posisi marfu mansub majrur solidinnya ketemu dokter kasroh, solidin bidnya itu. Tergantung. Kalau ini nakiroh di kasroh, kalau ada alif lam tidak didobel. Contoh, Abu apa ya? Abul Al Husain misalnya. Ini ada alif lamnya. Nah, Abul Bait misalnya. Abul Baiti. Kalau enggak ada alif lam, Abu Baitin. Tergantung isimnya, sekali lagi. Tergantung apa? Isimnya. Kalau dia ismul ladzil yang sorif, apa? Abu Hurairota. Nah, walaupun tidak ada alif lam, tergantung isimnya. Kalau nanti setelah abu itu musanna, lain lagi. Mudzakkar salim lain lagi. Yang penting kita konsentrasi di sini. Abu, aba, abi. Jadi Abu Thalibin marfu, tanda marfu-nya al-wau. Kalau kita bikin mansub menjadi apa? Aba Thalibin. Tanda mansubnya alif. Kalau kita bikin majrur, Abi Thalibin, tanda majrurnya kasroh. Masih kasroh, Mas Atta. Hari neruske. Tanda majrurnya adalah al-alif. Al-alif. Alif apa ya? Ya. Ngetes. Padahal salah tenan. Berikutnya al-qadi atau lil-qadi, afan. Lil-qadi. Ini ada huruf jar apa? Lam. Lil-qadi. Berarti al-qadi pertama itu isim apa? Isim mangkus. Yang belum hafal, lihat bagan, cari isim mangkus. Itu nomor 7 ya. 28. Kenapa? Hah? Oh ya, tadi ketinggalan ya. Thalibin. Tadi kan baru abu. Thalibinnya itu isim apa? Mufrad. Apa irobnya? Majrur. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Kembali kepada al-qadi, isim mangkus atau maksur? Mangkus. Pada nomor ke-8. Kemudian karena ada huruf jar li, berarti dia i'rabnya adalah majrur. Tidak bisa diragukan lagi karena ada huruf jar setelahnya mesti majrur. Tinggal kemudian tanda majrurnya apa? Kasroh mukod mukodaro. Kasroh muko mukodaro. Jadi kalau belum antum belum hafal, yang penting paham letaknya. Oh ini majrur, lihat bagan tanda majrurnya apa. Nanti lama-lama apa ingat. Tapi kalau terus latihan, kalau ditinggalkan ya lama-lama hilang. Tidak membekas. Sudah di luar kepala. Glotok. Glotok. Berikutnya adalah za'ilmin. Za'ilmin. Za termasuk apa? Al-asma'ul khomsah. Kan ada zumalin, zamalin, zimalin. Ini muncul yang za. Kalau abu, abu, aba, abi. Aku, akho, akhi. Hamu, hama, hami. Ya kan? Apalagi aku. Fu, fa, fi. Zu, za, zi. Karena ada lima kan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini kalau mar, marfu. Kalau mansub apa? Abaka, akhoka, terus hamaka, faka, zamalin. Kalau majrur apa? Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini asmal khomsah. Yang dulu Mas Nanang gak lolos. Masih ingat ya? Diingat terus. Masih diingat, membekas. Nah ini ternyata muncul di sini, tapi malinnya itu diganti ilmin. Yaitu apa? Da ilmin. Berarti ini al-asma'ul khamsah dalam posisi apa i'rabnya? Mansubun. Da ilmin. Za ilmin itu sama dengan apa? Aba, abaka. Kalau dalam bagan, kalau dalam bagan contohnya mansub adalah abaka. Jadi sini za ilmin karena asmaul khamsah sudah berapa? Lima. Abun, akun, ya kan, hamun, fu, dan zu. Berarti ini i'rabnya apa? Man, mansubun. Tanda mansubnya apa? Al, al alif. Adapun ilmin posisinya seperti tolibin. Dia isim apa? Mufrad. I'rabnya majrur. Tanda majrurnya kasrah. Jadi bisa disimpulkan seluruh isim setelah asmaul khamsah itu i'rabnya majrur. Jadi seluruh isim yang ada setelah al asmaul khamsah itu i'rabnya adalah majrur. Kecuali kalau dhamir. Karena dhamir itu mabni. Walaupun juga nanti fi mahali jarin. Berikutnya yang terakhir an Aisyata. An dari Aisyah, Aisyah. Kalau di sini Aisyata termasuk isim apa? Al ismul ladzi la yang sorifu. Isim yang tidak bisa ditanwin. Karena ada huruf jar'an, berarti dia ismul ladzi yang sorif, i'rabnya apa? Majrur. Berarti tanda majrurnya apa? Fathah. Yang lupa atau belum paham atau masih di luar kepala, lihat bagan. Nomor berapa? Terakhir, nomor 9. Itu yang majrur, paling kiri. Aisyata majrurun al-alamah, tanda majrurnya adalah fathatun. Berarti kalau dia mansub menjadi apa? Tetap Aisyata. Tanda mansubnya adalah fathah. Kalau dia marfu, Aisyatu. Tanda marfunya apa? Dhammah. Nah. Sekarang kita sedikit simpulkan begini. Isim mufrad. Marfu, tanda marfunya apa? Dom, doma. Mansub, tanda mansubnya fathah. Majrur, tanda majrurnya kasrah. Isim musanna. Marfu, tanda marfunya al-alif. Ya enggak? Ada yang ragu? Jangan-jangan ragu. Muslimani. Ketika mansub, apa tanda mansubnya? Alia. Ketika majrur, alia. Jamak apa? Mudzakkar salim. Tanda marfu'nya al-waw. Tanda mansubnya alia. Tanda majrurnya alia. Jamak mu'annas salim. Tanda marfu'nya doma. Taruh mana? Sini ya. Tanda mansubnya tanda mansubnya apa? Kasroh. Tanda majrurnya kasroh. Kenapa? Ya biasa salah. Berikutnya jamak taksir. Sama dengan ini ya. Tanda marfu'nya doma. Tanda mansubnya fathah, majrurnya kas, kasroh. Ya enggak? Jangan-jangan benar. Berikutnya al-asma'ul khomsah. Marfu'nya al-waw. Mansubnya al-alif. Majrurnya alia. Isim maksur. Marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Mansubnya fathah muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah. Jangan-jangan benar. Isim mangkus. Marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah, majrurnya kasroh mukodaroh. Ya mukodaroh tak lingkarnya. Al-ismul ladhi la yang sorif. Marfu'nya doma. Mansubnya marfu'nya fathah. Di sini ada dua kelompok besar. Untuk perhatikan di sini. Doma fathah kasroh. Doma fathah kasroh. Alif, ya, waw. Tadi kan ini cuma tiga kan. Alif, ya, waw. Yang lainnya. Alif, ya, waw. Doma fathah kasroh. Ya enggak? Berarti i'rabnya di situ, tanda i'rabnya itu ada yang dengan huruf. Dengan huruf. Huruf ini ya. Dengan huruf. Ada yang dengan harokat. Ini. Dari 9 macam isim itu, tanda i'rabnya terbagi menjadi 2 secara garis besar. Di'rob dengan harokat dan ada yang di'rob dengan huruf. Harokatnya doma fathah kasroh, hurufnya cuma alif, waw, dan ya. Nah, nanti pertanyaannya PR. Sebutkan. Sebutkan. Isim-isim yang di i'rab dengan huruf. Beserta rinciannya. Nanti nilainya 100 kurang semua insyaallah. Maksudnya rincian apa? Rincian ya apa namanya, dengan huruf alif, apa isimnya, isim musanna, kemudian isim musanna marfu, kemudian dengan alif, apalagi asmaul khamsah mansub. Ada semua di sini, di bahkan ada. Berikutnya adalah sebutkan isim-isim yang di i'rab dengan harokat. Beserta rinciannya. Nah, PR-nya itu aja, cuma dua. Contoh, isim yang di-irob dengan huruf. Isim yang di-irob dengan huruf ya, satu. Antum cari isimnya dulu. Apa? Musanna. Contohnya satu aja, kalau sampai selesai bukan contoh. Musanna marfu alif dengan apa mau? Dengan huruf alif lah, alif. Musanna apalagi, apalagi. Kemudian jamak mudzakkar salim marfu mansub. Intinya sama aja, cuman ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya i'rab itu bisa dengan huruf, bisa juga dengan harokat. Dijadikan dua kelompok, kelompok huruf dan juga kelompok harokat. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Dong atau belum? Itu istilah anak sama santri anak-anak. Kalau sama orang besar, dong apa belum? Itu kan sudah enggak enak. Enak aja. Enak aja, oh iya. Dong apa belum? Jadi ini apa? Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan ini ada permintaan dari Satizah dan juga pondok untuk kita kerja bakti sebentar untuk nyapu dan ngepel lantai atas pondok Banat, karena akan segera dipakai karena kemarin sudah apa melebihi target, harusnya masuk Rabu atau Kamis. Insya Allah setelah kita bersihkan bisa kemudian digunakan. Dan ini apa hasil kemarin dibagikan ya. Ini ada yang dikasih nama, ada yang tidak. Jadi anak bingung. Ini punya siapa? Nama, cuma nama kelompoknya. Pak Eko, Pak Buti, Pak Samijan, Abdul Hamid, Kerno. Cuman lembaran ini punya siapa? Kan nggak tahu, nggak dikasih nama. Cuman dikasih nama kelompoknya. Punya siapa? Wah, pinter juga ini tersembunyi. Pak Buti. Terus siapa lagi? Ada. Ada lima anggotanya, nggak ada namanya semua. Anggotanya lima ini juga, jadi ini punya siapa, anak kan nggak tahu. Perwakilan. Tapi ada juga yang dikasih nama, satu dua. Bang Rahmatnya aja, kelompoknya Pak Purnomo, terus Mas Indi, terus siapa ini? Nggak apa-apa.